kasih. Aku tak mungkin lupakan. Bocok, bocok. Swear Mas Ferry. Swear? Swear. Kamu gak bohong? Enggak. Swear? Swear. Tenan ayo. Swear Mas Ferry. Swear, swear, swear. Iya. Tapi... Kenapa Beb? Tapi... Nyapa Beb? Sabar ya Mas Ferry. Nyapa? Tapi... Nyapa? Enggak. Kenapa Beb? Kenapa Beb? Kenapa? Kamu kenapa? Enaknya Tasya tak berdaya apa Tasya butuh biaya, Bu? Ojo ngono. Oh. Tasya butuh biaya. Yawo. Katanya ibu-ibu loh Mas Kevin. Katanya ibu-ibu. Wasik. Cintaku kau amati. Kita goyang lagi, bos. Di sini, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga ya, Beb. Sama-sama, Beb. Iya, Beb.